أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Jangan kalian beribadah, jangan kalian menuhankan sesuatu, kalian sembah kecuali Allah semata. Dan inilah tauhid. Pengikut para rasul akan memperjuangkan ini dan berdakwah kepadanya, membelanya sampai akhir hayat mereka. Sementara musyrikin dan orang-orang mengekor mereka tidak menggubris, bahkan cenderung untuk melecehkan orang-orang yang berdakwah kepadanya, memecah belah umat. Jangan berbicara tentang khilafiyah. Khilafiyah apa? Khilafiyah antara mukmin dan musyrik, ya memang ada perbedaan, dan harus ada perbedaan antara musyrik dan mukmin. Bagaimana tidak dibedakan? Yang satu penghuni neraka, yang satu penghuni surga, kok nggak dibedakan? Harus dibicarakan permasalahan khilafiyah semacam ini, wajib untuk dibicarakan. Mana yang tauhid, mana yang syirik? Di situ tampak jelas kejujuran iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, kejujuran ittiba' dia, ketaatan dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.